Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husain Al-Ma'rufu Bil-Imam Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Hadis yang terakhir dalam bab yang ke-23, Fil Amri Bil-Ma'ruf Wal-Nahyi Anil Munkar. Kata Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala, Al-Rabi'a Ashar, hadis yang ke-14. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. Dari Abu Bakar As-Siddiq Abdullah ibn Abi Quhafa radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Maidah 105, ya ayyuhan nas, kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayah, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitu. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaknya kamu memperhatikan diri kamu sendiri. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum, tidak akan memadaratkan kamu orang-orang yang mereka terjatuh dalam kesesatan jika kalian adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk, yang mendapatkan hidayah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innan nasa idza ra'aw adh-dhalima, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat ada seorang zalim, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, lalu dia tidak mau mengambil, menahan tangan orang tersebut, aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu, maka dikhawatirkan dekat waktunya Allah Subhanahu wa taala akan meratakan iqab atau siksa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i rahimahumullah dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang terakhir di dalam bab yang kita pelajari tentang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Di sini ada sebuah pesan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, jangan sampai kita salah dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah 105. Di mana kalau kita lihat dari zahir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk fokus memperbaiki diri sendiri. Untuk memperhatikan kondisi diri kita sendiri. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum, kata Allah. Jika kalian mendapatkan petunjuk, jika kalian mengikuti hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan memadzuratkan kalian orang-orang yang tersesat. Sebagian orang jika tidak mau untuk melihat penafsiran ayat ini lebih lanjut, dia akan memahami bahwa Allah memerintahkan kita mengurusi diri sendiri, fokus pada kebaikan diri sendiri. sehingga dia kemudian menyimpulkan bahwa tidak perlu untuk melarang orang lain dari kemungkaran, atau juga tidak perlu untuk repot memerintahkan orang lain kepada kebaikan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan, jika sampai ada seorang yang memahami ayat tadi dengan pemahaman demikian, meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahyun anil munkar, maka dia telah salah memahami ayat tersebut. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innan nasa idza ra'aw adh-dhalim, sesungguhnya seorang manusia itu apabila melihat ada orang yang berbuat zalim, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, lalu dia tidak mau menahan kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut, artinya kan dia tidak mengamalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, membiarkan orang zalim berbuat zalim, membiarkan orang yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dibiarkan, kemudian membiarkan orang-orang yang bermalas-malasan tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya juga dibiarkan. Kalau kondisinya seperti ini, maka itu bukan termasuk minal muhtadin. Bukan termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan hidayah. Pesan yang ingin disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang yang mendapatkan hidayah, seorang yang terbimbing, seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di jalan yang lurus, adalah seseorang yang tetap untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dia tetap mau untuk memerintahkan orang lain kepada kebaikan. Dia juga mau melarang orang lain dari kemungkaran. Di samping dia memperhatikan terlebih dahulu adalah kondisi dirinya, kebaikan dirinya, kesolehan dirinya. Jadi tidak dipisah. Juga kemudian tidak akan beralasan dengan ayat ini. Udah yang penting saya baik, yang penting anak saya baik, yang penting keluarga saya baik. Mereka mau seperti apa, terserah. Mereka mau berbuat bagaimana, terserah. Bukan seperti itu. Seorang yang beriman, seorang yang bertakwa. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, minal ihtida, termasuk tanda kamu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga pada jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, antamura bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ketika kamu masih mau untuk memerintahkan kepada kebaikan, dan ketika kamu masih mau untuk melarang orang lain dari kemungkaran, itu termasuk tanda Allah membimbing kamu. Itu termasuk tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hidayahnya untuk kamu. Fa idza kana hadza minal ihtida fala budda an nuslima minad darar wa dzalika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau ini termasuk bagian daripada al-ihtida, mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah taala, la budda, kita pun harus berusaha untuk selamat dari segala mara bahaya, dari segala kemudharatan. Dan cara untuk bisa selamat dari berbagai bentuk kemudharatan itu, kata beliau rahimahullah taala, bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, adalah saling mau untuk saling memerintahkan kepada kebaikan dan mau untuk saling melarang dari kemungkaran. Itu caranya. Walihada qala radhiyallahu ta'ala anhu, oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, jangan sampai orang salah memahami ayat tadi, inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika manusia itu mereka melihat kezaliman terjadi dilakukan oleh seseorang dan dia tidak mau menahan kezaliman tersebut, dikhawatirkan dekat waktunya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab dan itu akan menimpa mereka semuanya, mereka seluruhnya tanpa terkecuali. Sebabnya apa? Meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Qala, kemudian ada faedah disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, wa fi hadza dalilun ala annahu yajibu ala al-insan al-inayatu bifahmi kitabillah hatta la yafhamuhu ala ghairi ma aradahullah. Dan di dalam athar Abu Bakar As-Siddiq ini terdapat dalil bahwasannya wajib bagi seseorang untuk dia menaruh perhatian terhadap pemahaman kepada kitabullah dengan pemahaman yang benar. Memahami Al-Quran dengan pemahaman yang sahih. Hatta la yafhamuhu ala ghairi ma'aradahullah. Sehingga dia tidak akan memahami Al-Quran berbeda dari apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Terus mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat kita kaji, dua ayat kita kaji, selesai antum satu Al-Quran, dipelajari, diambil ibrohnya, diambil faedahnya, buka majelis yang kedua, diulang lagi dari awal sampai kemudian selesai Al-Quran lagi, akan mendapatkan faedah yang berbeda. Jadi tidak cukup pernah mempelajari satu ayat dengan tafsirnya, dengan faedah-faedahnya, kemudian dia yastaghni, lalu dia merasa cukup, tidak mau untuk mengulang majelis dengan ayat yang sama. Atau hadis sudah pernah dibahas, sudah pernah dijelaskan syarahnya, sudah pernah diambil faedah darinya, kemudian dia merasa cukup dengan itu, tidak mau mengulang majelis yang sama dengan hadis yang sama. Wa anna an-nasa qad yadhunnuna al-ma'na ala khilafi ma aradahullahu fi kitabihi fayadhillu bi tafsiril Qur'an. Dan kebanyakan manusia, mereka seringkali kalau tidak dengan pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali menyangka bahwa apa yang dimaukan dengan sebuah ayat adalah satu hukum tertentu, ternyata ayat itu membawa hukum sebaliknya. Fayadhillu bitafsiril Qur'an, sehingga mereka pun tersesat dalam memahami penafsiran Al-Qur'an. Walihada ja'a fil hadith al-wa'idu ala man qala fil Qur'ani bi ra'yihi. Oleh karena itu datang hadis di dalamnya terdapat ancaman bagi orang-orang yang mereka berbicara tentang Al-Qur'an, menjelaskan tentang Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan pendapatnya, dengan pemikirannya, dengan logikanya. Bukan dengan penafsiran ayat ditafsirkan dengan ayat, atau ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan oleh keterangan para sahabat yang mereka mengambilnya dari Nabi SAW. Baik. Tapi dia paksa menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya. Dia paksa menafsirkan Al-Quran dengan logikanya. Fa'idha fassara al-insanu al-Qur'ana bihawahu wa ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apabila ada seseorang yang dia mentafsirkan Al-Quran, kok menafsirkan dengan hawa nafsunya, dia menafsirkan dengan ra'yunya, dengan pemikirannya, dengan logikanya sendiri, falyatabawwa maka adahu minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka, ancamannya neraka. Kenapa? Itu dosa yang paling besar, al-qaul 'ala Allah bighairi ilm, mengatakan sesuatu tentang Allah, mengucapkan sesuatu tentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala tanpa didasari ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesai hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab fil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kemudian bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, bab ke-24, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab taghlidhu uqubati man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu. Bab tentang kerasnya siksa bagi orang yang memerintahkan kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran, tapi ucapannya menyelisihi perbuatannya. Ini judul bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Langsung tegas. Kerasnya azab bagi orang-orang yang ucapannya berbeda dengan apa yang dia lakukan. Dia perintahkan orang lain kepada perkara kebaikan, dia tidak melakukannya. Dia larang orang lain dari kemungkaran, dia justru melakukannya. Nah, orang-orang yang seperti ini terancam dengan kerasnya siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil-dalil diantaranya. Yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ata'murunan nasa bil birri watan sauna anfusaku. Apakah kalian wahai manusia memerintahkan kepada orang lain bil birri dengan perkara-perkara kebaikan, watan sauna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, dalam keadaan kalian membaca kitabullah. Afala ta'qilun, tidakkah kalian ini adalah orang-orang yang punya akal? Tidakkah kalian ini adalah orang-orang yang mampu untuk berpikir? Ayat yang pertama ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang ucapan dan amal perbuatannya tidak sesuai. Ucapannya manis, bisa menyampaikan ilmu, bisa menyampaikan perintah, bisa menyampaikan hukum, bisa menyampaikan syariat. Tapi amalannya tidak berusaha untuk melakukan, melaksanakan apa yang dia ucapkan tadi, apa yang dia perintahkan kepada orang lain tadi. Dia bisa memberi kemanfaatan untuk orang lain, tetapi tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di sini memperingatkan dengan keras dalam ayat ini. Ata'murunan nasa bil bir. Wahai manusia, apakah kalian memerintahkan manusia yang lain untuk mengerjakan kebaikan? Watansauna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Tidak memperhatikan diri kalian sendiri. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Tapi su'alullah, pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di sini adalah lil ingkar. Istifham ingkari. Pertanyaan dalam rangka mengingkari. Dan pertanyaan dalam rangka untuk menantang kita. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian itu adalah manusia-manusia yang mampu untuk berpikir? Maksudnya kalau orang mempergunakan akal fikirannya, fitrahnya yang masih bersih, yang masih bagus, seharusnya yang paling utama itu dirinya sendiri. Terlebih dahulu dirinya mengambil manfaat dari ilmu yang dia ketahui, mengambil manfaat dari hukum-hukum sebelum dia sampaikan kepada orang lain dan sebelum dia memotivasi, memerintahkan orang lain kepada kebaikan tersebut. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa li hadza qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Oleh karena inilah Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, fi ahlil hiyali wal makar, tentang orang-orang yang selalu berbuat hilah, berbuat makar dalam hukum Allah. Artinya apa? Dia tahu ada satu hukum tapi berusaha untuk menghindar dari hukum itu. Dia tahu bukan untuk segera dilaksanakan, tapi dia tahu itu dan mencari caranya bagaimana supaya saya tidak masuk dalam hukum tersebut. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah tentang orang-orang seperti ini, innahum yukhadi'unallah kama yukhadi'unas sibyan. Sesungguhnya mereka itu sedang menipu Allah subhanahu wa ta'ala dan menyangka mereka seperti menipu anak kecil yang tidak memahami ketika keinginannya A, seolah-olah kita kabulkan keinginannya A, tetapi pada dasarnya kita tidak mengabulkan keinginan dia, hanya dipermainkan saja. Nah, dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kalau engkau sering berbuat makar, berbuat hilah, ada satu hukum harusnya saya masuk dalam hukum itu, tapi berusaha untuk berputar ke sana, berputar ke sini supaya tidak terkena hukum tersebut. Engkau permainkan Allah Subhanahu wa taala sama layaknya engkau mempermainkan anak kecil. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, "Lau annahum ataul amra ala wajhihi lakana ahwan." Seandainya mereka tidak melakukan itu, seandainya mereka mengerjakan saja perintah tersebut, hukum yang sudah jelas berhadapan dengan dia, masuk saja ke dalam hukum tersebut, lakana ahwan, niscaya urusannya akan lebih mudah. Tapi karena dia bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala, ancamannya sebagaimana judul yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kerasnya azab bagi orang-orang yang menyelisihi antara ucapan dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian qala rahimahullah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, surat As-Saff ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar cela murka di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan, yang tidak kalian kerjakan. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kedua yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman juga sebagai peringatan bahwa manusia-manusia yang mereka perbuatan dan ucapannya itu tidak sinkron, tidak sesuai, berlawanan, bertolak belakang, itu bukan hanya orang-orang kafir, tapi bisa terjadi pada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, dia pun masih memiliki PR untuk terus menjaga dirinya, istiqomah antara ucapan dengan amalannya, antara apa yang keluar dari mulutnya dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya, dan antara apa yang dia lakukan. Selama kita masih hidup di dunia, maka ketiga hal itu harus kita jaga sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Karena tidak ada jaminan kamu telah beriman maka aman selamat ucapanmu, aman selamat keyakinanmu, aman selamat amal perbuatanmu, tidak ada jaminan. Begitu sulitnya untuk menjaga hal-hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah bawa nama keimanan untuk menyampaikan kepada kita bahwa min muqtalal iman, termasuk dari konsekuensi keimanan itu seharusnya adalah an la yaf'ala al insanu bi khilafi ma yaqulu, agar jangan seorang itu melakukan sesuatu yang berseberangan, bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. La yaqul fima la yaf'al. Jangan berbicara terhadap sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memperingatkan dengan keras pada kalimat berikutnya. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian ini suka untuk mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Mengucapkan kalimat ini, mengucapkan kalimat itu, hanya supaya orang yang mendengar itu kagum, seolah-olah kita mengerti banyak ilmu, seolah-olah kita mengerti banyak hukum, tapi praktek kesehariannya kemana? Punya ilmu tentang ini, punya ilmu tentang itu, seharusnya dia yang paling pertama untuk melakukan ilmu tersebut, tapi kemana amalannya? Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini bukan berarti kemudian menurunkan semangat kita untuk menuntut ilmu, menurunkan semangat kita untuk terus belajar. Kenapa? Oh, saya belajar satu aja dulu, belajar satu diamalkan, besok lagi satu diamalkan, sehingga satu majelis dihadiri berusaha diamalkan, satu bulan tidak hadir taklim, dua bulan tidak hadir taklim, dengan alasan yang seperti ini juga kurang tepat. Ini justru motivasi agar ilmu yang kita dapatkan ini untuk bisa segera diamalkan, untuk bisa segera direalisasikan. Itu termasuk juga bentuk menghormati ilmu, bentuk menjaga ilmu. Sehingga ilmu itu nanti akan menjaga kita. Dengan apa? Dengan amalan. Kita amalkan ilmu yang telah kita ketahui, hukum yang telah kita ketahui. Kemudian pada kalimat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang lebih keras. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar maqt di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya terjemahkan celah. Jika kalian mengucapkan sesuatu namun kalian tidak mengerjakan sesuatu itu. Al-maqt disebutkan oleh para ulama rahimahumullah itu tingkatannya lebih tinggi di atas al-bughd. Di atas murka Allah. Allah Subhanahu wa taala murka dengan lafaz bughd, bughd di atas ghadab. La maqt itu di atasnya bughdun. Sungguh besar murka dan celah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana besarnya perkara ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu mengucapkan sesuatu, memerintahkan kepada sesuatu atau melarang dari sesuatu, tetapi dia sendiri tidak melakukan apa yang dia perintahkan, dia sendiri melanggar apa yang dia larang. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian ayat yang ketiga. Qala rahimahullah wa qala ta'ala ikhbaran an Syu'aib. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengkhabarkan tentang ucapan Syu'aib, Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Dalam surat Hud ayat yang ke-88. Syu'aib alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu." Wa ma uridu, dan aku ini tidak menginginkan, an ukhalifakum, untuk menyelisihi kalian, ila ma anhakum anhu, terhadap segala sesuatu yang aku larang kalian darinya. Artinya apa? Tidak ada keinginanku melarang kalian untuk tidak mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku tidak peduli dengan itu dan aku mengerjakannya sendiri. Itu bukan keinginanku dan itu bukan tugasku. Kenapa demikian? Kita tahu ada beberapa aturan besar yang disampaikan oleh Syu'aib menjadi titik tengkar antara beliau, titik permusuhan antara beliau dengan kaumnya. Dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat. Salah satunya adalah yang utama. Syu'aib melarang mereka untuk berbuat kesyirikan. Maka ketika aku melarang kalian dari kesyirikan, tidak mungkin aku melakukan kesyirikan itu. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam ayat-ayat tentang kisah Syu'aib alaihi salatu wassalam, Syu'aib melarang kaumnya untuk mengurangi takaran dan timbangan. Wala tangkusul mikyala wal mizan. Jangan pernah kalian itu melakukan kembali, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Maka maknanya adalah tatkala aku melarang kalian untuk mengurangi timbangan, untuk mengurangi takaran, tidak mungkin aku sendiri melakukannya. Aku mengurangi takaran, aku mengurangi timbangan. La yumkinu abadan. Tidak mungkin selama-lamanya. Kenapa tidak mungkin? Li'anna rusul, karena para rasul alaihimussalatu wassalam, hum ansahul khalqi lil khalqi, ansahun nasi li ummati. Itu pasti. Siapapun nabi dan rasul tersebut, nabi dan rasul itu adalah manusia yang paling nusuh dengan manusia yang lain, makhluk yang paling nusuh dengan makhluk yang lain. Tapi makna nusuh sudah kita bahas kemarin siang. Nusuh itu lebih daripada nasihat. Nasihat dilakukan dengan mulut, dengan ucapan, dengan kalimat, kata-kata. Tapi nusuh lebih luas, yaitu memberikan atau keinginan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Nah, para nabi adalah orang yang terdepan pada perkara-perkara tersebut. Maka mustahil mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam, para rasul alaihi wassalatu wassalam, menyelisihi apa yang mereka sampaikan kepada kaumnya. Memerintahkan sesuatu kemudian tidak melakukannya, melarang dari sesuatu kemudian justru melakukannya. Nah, ini juga sekaligus peringatan kepada para pembawa ilmu ataupun calon orang-orang yang akan membawa ilmu. Ketika engkau membawa ilmu, engkau disebut sebagai pewaris para nabi. Maka pewaris para nabi bukan hanya mengambil ilmunya, tetapi juga tarbiyahnya, pendidikannya. Di mana para nabi dengan ilmu yang mereka bawa, dengan ilmu yang mereka sampaikan, mereka berusaha untuk mengamalkan apa yang dia perintahkan dan berusaha untuk menjauhi apa yang mereka larang. Bedanya adalah ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam terjaga dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, kita tidak ada jaminan terjaga. Maka usahanya harus lebih besar, usahanya harus lebih keras, harus lebih bersungguh-sungguh. Baik. Kalau lupa, kalau melakukan kesalahan itu manusiawi, wajar. Kita tidak dituntut untuk bersih dari kesalahan, kita tidak dituntut untuk bersih dari apa namanya ketergelinciran, kadang-kadang menyelisihi apa yang dia sampaikan, itu kadang-kadang manusiawi. Tapi saat dia diberikan peringatan, diberikan nasihat bahwa kamu terjatuh dalam perkara ini, menyelisih apa yang pernah kamu sampaikan, seorang yang nusuh, dia akan menerima nasihat itu kalau memang ada pada dirinya. Atau kalau itu tidak ada, dia akan mengambil pelajaran ke depannya. Jangan sampai terjatuh pada apa yang dinasihatkan oleh orang lain tadi. Seperti itu yang seharusnya, sehingga dia tidak terjatuh pada apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dia perintahkan atau melakukan apa yang dia larang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Berikutnya hadis. Di sini beliau tidak banyak menyampaikan dalil, hanya 3 ayat dan 1 hadis. Maka kita berusaha selesaikan di majlis petang hari ini insyaallah. Taib, hadis yang beliau sebutkan. Qala wa an Abi Zaid Usama bin Zaidin Ibni Harithata radhiyallahu taala anhuma. Dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Haritha radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Akan didatangkan nanti di hari kiamat seorang laki-laki. Fayulqa finnar. Dia dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aktabu batnihi. Lalu terburai, keluar semua usus-ususnya. Aktab jamak dari qitab. Qitab itu adalah am'a, yaitu apa namanya organ dalam ini. Semuanya keluar, perutnya sobek, organ dalamnya semua keluar, menggantung. Tandaliqu aktabu batnihi. Fayaduru biha kama yadurul himaru fi roha. Lalu dia berputar-putar di dalam neraka seperti layaknya seekor keledai yang berputar-putar di roha, penggilingan gandum. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaqulun. Lalu penduduk neraka pun mengumpul, berkumpul kepada orang tadi. Fayaquluna, dan mereka mengatakan, ya fulan, wahai fulan, disebut namanya. Malak, apa yang terjadi pada engkau? Kenapa engkau? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Mereka heran, kenapa kamu ada di neraka? Kenapa kondisimu seperti ini? Bukankah dahulu kamu adalah orang yang memerintahkan orang lain kepada perkara kebaikan dan melarang orang lain dari perkara-perkara kemungkaran? Mereka heran. Seharusnya engkau ada di surga. Tetapi kenapa engkau di neraka dengan kondisi yang sangat mengenaskan? Fayaqulu bala. Lalu dia pun menjawab, iya. memang dahulu aku memerintahkan kepada kebaikan, dan dahulu di dunia aku melarang orang lain dari perkara-perkara kemungkaran. Akan tetapi kuntu amuru bil ma'rufi wala ati. Aku dahulu hanya memerintahkan kepada perkara kebaikan, tapi aku sendiri tidak mengerjakan perkara kebaikan itu. Wa anha anil mungkari wa ati. Dan dahulu aku melarang dari kemungkaran, tapi aku justru melakukan kemungkaran tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, Bukhari nomor 3267, Muslim nomor 2989. Hadis sahih. Ini satu-satunya dalil dari hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Cukup untuk menguatkan judul bab yang disebutkan oleh beliau, kerasnya azab bagi orang-orang yang ucapannya menyelisihi perbuatannya. Ya, ini digambarkan nanti di dalam neraka. Orang ini akan berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bagaimana tidak? Masuk ke dalam neraka saja itu sudah sakit yang luar biasa. Sudah kepedihan, kesedihan yang luar biasa. Ditambah lagi dengan kondisi yang sangat menyakitkan. Allah jadikan perutnya sobek, kemudian seluruh organ dalamnya keluar, tergantung. Ya kalau hanya sobek kelihatan masih di tempatnya semula, masih ringan. Tapi ini semuanya terburai, keluar dan semuanya menggantung. Kemudian dia kebingungan berputar-putar di dalam neraka, seperti berputarnya keledai di tempat penggilingan. Ya hanya satu tempat, dan dia tidak bisa kemana-mana, berputar-putar di situ. Maka ahlun nar mereka keheranan. Orang yang memiliki ilmu semasa di dunia, orang yang dikenal memerintahkan kebaikan kepada orang lain, orang yang dikenal selalu perhatian dengan kemungkaran-kemungkaran yang dikerjakan oleh saudaranya, dia berusaha untuk mencegahnya, melarangnya, memperbaiki saudaranya itu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka? Ternyata masalahnya adalah bukan pada perkara kebaikan yang dia perintahkan, masalahnya bukan pada perkara kemungkaran yang dia berusaha untuk cegah dan berusaha dia larang, tapi kondisi hatinya. Dia tidak jujur, dia tidak ikhlas dalam memerintahkan kepada kebaikan, dia tidak ikhlas dalam melarang kepada daripada kemungkaran. Apa dasar kemudian kita bisa menyimpulkan dia tidak ikhlas? Karena dia sendiri tidak untuk berusaha mengerjakan apa yang dia nasihatkan kepada orang lain. Dia sendiri tidak berusaha untuk meninggalkan apa yang dia larangkan kepada orang lain. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di sini ada faedah tepat sama seperti dalil terakhir yang beliau sebutkan pada bab sebelumnya. Perhatikan dirimu terlebih dahulu. Berusahalah untuk memperbaiki dirimu terlebih dahulu. Tetapi kemudian jadikan orang lain mengambil pelajaran bahwa engkau mengamalkan ilmu yang kamu miliki. Perintah yang kamu berikan kepada orang lain, kamu lakukan terlebih dahulu. Larangan yang kamu sampaikan kepada orang lain, kamu tinggalkan terlebih dahulu. Sehingga orang tidak akan hanya mendengar ilmu yang kamu sampaikan, tapi orang akan melihat apa yang kamu lakukan. Itu efek yang lebih besar dibandingkan mereka mendengar ucapan ilmu yang kita sampaikan, perintah yang kita sampaikan, atau larangan yang kita sampaikan. Kata Al-Syaikh Muhammad Ibn Salih Al-Qaimin, menukilkan ucapan dari seorang penyair, ibda' binafsika fanhaha an ghayyiha. Mulailah dari dirimu sendiri, larang dia untuk tersesat. Fa idzan tahat anhu fa anta hakimu. Kalau kamu bisa selesai mengurusi dirimu, maka engkau akan menjadi orang yang bijak. Tepat saat melarang orang lain dari kemungkaran, tepat saat kamu merintahkan kepada orang lain kepada perkara-perkara kebaikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita sekalian sebagai pengingat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keikhlasan antara ucapan dan amalan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azabnya nanti di yaumil qiyamah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.